Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-18 dari silsilah ilmiah beriman kepada para Rasul alaihi wassalam adalah tentang cara beriman kepada para Rasul alaihi wassalam bagian yang ke-16. Di antara dalil dari as-sunnah atas adanya al-karamah, yang pertama adalah kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika memberi makan sebagian ahlu suffah yang datang kepada beliau. Setiap kali mereka mengambil satu suapan, maka makanannya justru bertambah banyak. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Yang kedua, kisah dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Usaid bin Hudair dan Abbad bin Bishr, semoga Allah meridai keduanya, ketika keduanya keluar dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu malam yang gelap gulita dan di depan mereka ada cahaya. Kemudian ketika mereka berpisah, terbagilah cahaya tersebut menjadi dua. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Yang ketiga, kisah Jurayj, seorang laki-laki yang soleh dari kalangan Bani Israel, yang dituduh berzina dengan seorang wanita yang mengaku hamil karena Jurayj. Kemudian ketika wanita tersebut melahirkan, maka Jurayj mengusap kepala bayi tersebut sehingga bayi tersebut bisa menyebutkan siapa sebenarnya bapaknya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kemudian di sana ada beberapa keterangan yang berkaitan dengan al-karamah. Yang pertama, al-karamah yang paling agung bagi seorang hamba adalah istiqomahnya dia di atas jalan yang lurus. Yang kedua, al-karamah bagi para wali Allah adalah ayat atau mukjizah bagi para nabi, karena wali Allah tidak mendapatkannya kecuali karena keimanan dia kepada Rasul tersebut. Yang ketiga, al-karamah akan tetap ada sampai akhir zaman. Yang keempat, al-karamah tidak dijadikan ukuran seseorang lebih afdal daripada orang yang tidak mendapatkan al-karamah. Yang demikian karena al-karamah terjadi di antaranya untuk menguatkan keimanan orang tersebut. Oleh karena itu, al-karamah di zaman sahabat radhiyallahu anhum lebih sedikit daripada al-karamah di zaman tabi'in. Karena iman dan keyakinan para sahabat lebih kuat daripada keimanan dan juga keyakinan para tabi'in. Yang kelima, jangan sampai seseorang terjerumus ke dalam pengingkaran terhadap al-karamah seperti orang-orang falasifah dan juga mu'tazilah. Dan jangan sampai seseorang berlebih-lebihan di dalam masalah al-karamah seperti orang-orang yang menjadikan al-karamah sebagai ukuran kewalian. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan insyaAllah akan kita lanjutkan pada halaqah-halaqah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA